بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جماعة صلاة مغرب مصلى نور الرحمن رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Senin kali ini, 23 Januari 2022, kembali kita diberi kemudahan untuk belajar. Semoga amalan kita di malam kali ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan sebagai upaya untuk bertambahnya ilmu kita. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya ingin membahas tentang ibadah, terkhusus memperbanyak ibadah di akhir umur kita. Ibadah, kita ketahui bersama, merupakan tujuan diciptakannya kita ke dunia ini. Oleh karena ibadah adalah tujuan, maka hendaknya kita benar-benar menjadikan tujuan utama dari hidupnya kita ini adalah untuk ibadatullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dimaksimalkan menjadi sebuah ibadah. Sarana, media, fasilitas yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita diwujudkan pada nilai ibadah. Ibadah itu adalah bentuk seorang hamba menyayangi dirinya sendiri. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala kesemuanya adalah maslahat lil abd. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Apabila kalian berbuat baik dengan melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, fali anfusikum, maka kebaikannya akan kembali kepada kalian, dunia maupun akhirat. Dunia maupun akhirat. Seorang yang dekat dengan Allah berusaha mewujudkan ibadatullah Subhanahu wa taala, hatinya akan tertata, tenang, damai, sejahtera. Coba kita bayangkan. Ketika seseorang tidak memiliki ibadah yang bernama tauhid, la ilaha illallah, keyakinan tidak ada ilah, tidak ada yang sempurna dan berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, niscaya dia akan kebingungan mencari sandaran di saat menghadapi problema hidup. Niscaya dia akan bercabang pikirannya, karena ternyata ilahnya itu banyak. Belum lagi ternyata nanti dia mengalami kekecewaan, karena ternyata yang dia bersandar kepadanya bukan ilah, namun makhluk sesamanya. Namun makhluk sesamanya. Ini pokok daripada Islam. Pokok daripada ibadah. Kenyamanan kalbu akan didapat ketika seseorang Jazakumullah khair. Benar-benar mengikuti ibadah yang bernama At-Tauhid. La ilaha illallah. Dan itu semua ada pada setiap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang muslim berpandangan ibadah yang dia lakukan, ibadah yang dia perjuangkan adalah kemaslahatan mereka sendiri. Adalah kemaslahatan mereka sendiri. Maka Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah, melupakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Karena akan berakibat Allah membuat mereka lupa dengan kemaslahatan diri mereka. Ketika seseorang lupa dari ibadah, sejatinya sedang melupakan kemaslahatan untuk diri dia sendiri. Dia diri sendiri. Maka mari jadikan ibadah di depan kita benar-benar sebagai tujuan hidup kita. Karena itulah yang akan membahagiakan kita, yang akan menata kehidupan kita, dan akan benar-benar mengangkat kualitas kehidupan kita. Makhluk hidup kan tidak cuma kita, Pak. Sapi ya hidup, ayam ya hidup, jin ya hidup, malaikat juga hidup. Jadi ada hewan, ada manusia, ada malaikat. Ya. Kalau kita tidak mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita tidak beda dengan hewan. Ya. Yang di pikiran kita hanya makan, minum, dan mendatangi pasangannya. Ditambah tidur dan bermain. Ditambah tidur dan bermain. Berbeda dengan kita benar-benar mewujudkan, patuh, tunduk pada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemaslahatan benar-benar akan kita dapatkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillah walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman. Kita mukmin, dengarkan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila keduanya memanggil kalian untuk sesuatu yang menghidupkan kalian. Apa panggilan Allah? Wahyu. Apa isi wahyu? Syariat. Ketika kita benar-benar menjalankan syariat Allah, kita akan hidup dengan kehidupan yang mulia. Kehidupan yang mulia. Jangan kita anggap ibadah sebagai beban. Jangan kita anggap ibadah sebagai sesuatu yang memberatkan. Sehingga kita khawatir ketika masuk ke dalam agama Islam, berbagai aturan akan melihat, berbagai aturan akan menunggu kita. Manusia ini dengan background, latar belakang sangat bodoh dan sangat zalim, akan sangat tidak pas ketika tidak diturunkan kepada mereka syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kasih sayang Allah yang maha rahim, penyayang, latif, lembut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan aturan-aturan ibadah. Agar kita benar-benar menjadi manusia yang berkualitas. Benar-benar menjadi manusia yang berkualitas dan pantas untuk dijadikan tetangga-tetangga Allah di surganya kelak. Di surganya kelak. Ibadah itu sebenarnya tidak hanya untuk orang yang sudah berumur. Walaupun pembahasan kita kan memperbanyak ibadah di akhir umur. Tapi kalau kita teliti judul ini, itu bukan untuk orang tua saja. Kenapa coba? Karena kita tidak pernah mengerti kapan umur kita berakhir. Ya barangkali umur 20 ternyata sekarang masih umur 19, berarti tinggal 1 tahun lagi. Kalau jatah umur kita 16 tahun, sekarang sudah 15 tahun, berarti tinggal 1 tahun lagi. Cuman memang secara umum, orang yang berumur lebih banyak diprediksi lebih dekat dengan apa? Ajaluh. Ini secara umum. Tapi kenyataannya, kematian itu tidak melihat yang sakit, tidak melihat yang sehat, artinya tidak membedakan yang tua ataupun yang muda. Memperbanyak amal saleh di akhir umur, ini berlaku untuk kita semuanya. Karena dengan kita menganggap kita di ujung umur, kita akan lebih saleh biiznillah. Kita akan lebih saleh dan lebih waspada. Kenapa? Karena angan-angannya pendek. Karena planning-planningnya dibatasi. Tidak liar. Tidak melampaui batas. Dia selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepada aku. Dan dia juga ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un? Fata'alallahul malikul haq." La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Apakah kalian manusia mengira hanyalah kami menciptakan kalian tanpa tujuan? Dan kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah dari prasangka seperti itu. Al-Malikul Haq, Raja yang Maha Benar. Raja yang Maha Benar. Ini. Jadi ikhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus untuk orang yang sudah mulai berumur. Sepantasnya untuk mulai berpikir. Menambah. Menabung. Semaksimal mungkin. Amal ibadahnya. Betul ada hadis bahwa seorang masuk ke dalam surga bukan dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun rahmat Allah didapat dengan sebab amal saleh. Kita ini tentunya tahu diri. Amal perbuatan kita untuk mengimbangi nikmat Allah di dunia saja itu mungkin tidak bisa, tidak mampu. Mata misalnya ya, mata ini kan mahal sekali. Dengan mata kita bisa menikmati ini itu, dan orang yang buta akan mengetahui bagaimana mahalnya mata. Belum hidung, belum telinga. Ketika fungsi mata, fungsi hidung, fungsi mulut, fungsi telinga sudah mulai berkurang saja, kita mengerti betapa mahalnya kenikmatan itu. Sekarang sejauh mana syukur kita kepada mata kita? Persentase mata kita ini, mulut kita ini, telinga kita ini untuk ibadah lebih besar atau persentase untuk bermaksiat kepada Allah atau untuk bersia-sia? Untuk melakukan hal yang sia-sia. Jadi tidak mungkin dan sangat sulit amal soleh kita tanpa rahmat Allah ditukar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Rahim. Allah Subhanahu wa taala zat yang sangat luas rahmatnya. mensyukuri dan selalu menyupport agar kita tidak pernah pesimis. Ya, beramallah, beramallah. Nanti akan diberi rahmat. Nanti akan diberi apa? Rahmat. Naam. Jadi ahaditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan. Ahaditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan. Di satu sisi menyemangati untuk beramal, di satu sisi yang lain harus diingat amalan bukan menjadi sebab langsung seseorang masuk ke dalam surga. Namun dengan proses beramal seseorang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini kita tidak perlu sombong, tidak perlu merasa sudah banyak amalnya, tidak perlu merendahkan orang lain, tidak perlu bangga diri, sombong, akhirnya menutup telinga ketika kita diingatkan orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi amalan yang di mata kita itu banyak, belum bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru orang-orang yang lebih remeh di pandangan manusia, amalannya itu kecil, sedekahnya sedikit, ya, berbuat baik di mata orang juga tidak terlihat. Kalau ada ta'awun cuma bisa tenaga. Kalau ada umur da'awiyah, dia hanya bisa enam urun, medangan, itu pun tidak banyak misalnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain pun menyebutkan walaqad ra'aitu ar-rajul yataqallabu fil jannati min syajaratin kanat aw min dhahri at-tariq kanat tu'zil muslimin. Sungguh aku telah melihat seseorang yang telah masuk ke dalam surga berbolak-balik di dalamnya hanya karena dia menghilangkan ranting di tengah jalan yang mengganggu muslimin. Mengganggu muslimin. Sehingga dengan ini kita, barakallahu fikum, terlatih, terdidik untuk tidak bangga diri, tidak merasa sudah banyak, tidak merasa orang lain di bawah kita, dalam al-a'mal as-salihah. Kadang kita melihat orang yang lebih tua, kita sadar mereka lebih banyak beramal saleh. Karena lebih berumur, waktunya sudah lebih panjang dibanding kita. Ketika kita melihat orang yang lebih muda, kita berpikir lebih dalam bahwa dosa kita lebih banyak karena kita lebih dahulu terlahir di dunia ini. Ini. Memperbanyak ibadah di akhir umur karena idealnya orang yang sudah diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak beribadah. Karena lebih paham dan lebih sering mendapatkan pengalaman-pengalaman yang itu seharusnya sudah menjadi pelajaran. Seharusnya sudah menjadi apa? Pelajaran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat umur kepada kita semua. Di dalam surat Fatir ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum?" Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Nikmat ya, umur panjang itu nikmat. Kalau kita disuruh milih mati besok apa seminggu lagi? Milih? Milih setahun lagi. Nah, ala kulli hal, ya, umur itu nikmat. Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir. Waktu yang dengannya orang-orang yang mau mengambil manfaat, tazakkar, mengambil pelajaran, mengambil kesempatan dengan umur yang telah Allah berikan tersebut. Bukankah demikian? Kalian sudah diberi umur nih. Orang di Masjid Nur Rahman, di Musholla Nur Rahman ini ada 30-an orang, semuanya diberi nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa mengingkari, enggak, saya tidak diberi jatah umur. Kenapa? Karena nyatanya juga ada di sini, masih bernafas. Jawabannya iya, diberi nikmat umur. Pertanyaan kedua, untuk apa umur tersebut? Karena seharusnya, karena kita tahu tujuannya adalah ibadah, tadzakkara, digunakan kesempatan tersebut untuk beramal saleh, mewujudkan ibadatullah wahdah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ja'akumun nadzir, ditambah lagi telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Telah datang kepada kalian pemberi apa? Peringatan. Ya. Makna diberi umur itu, ulama ada yang mengatakan 18 tahun. Kalau orang sudah sampai umur 18 tahun, sudah melewati masa baligh, maka dia sudah kena hujjah untuk harus beramal soleh. Miris enggak kalau kita lihat anak-anak SMA kita belum bisa sholat? Kalau kita mengacu pada tafsir ulama yang pertama ini. Oleh karena Nabi mempersiapkan dari umur sebelum balik. Ya, muru abna'akum bisolah wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengikuti ibadah sholat dalam umur 7 tahun. Wajib? Belum. Tapi harus ada latihan. Agar supaya apa? Agar terbiasa. Sehingga ringan dan tidak menganggapnya berat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah dengan pukulan didikan ketika mereka berumur 10 tahun. Sudah balig? Belum juga. Sudah wajib? Belum juga. Namun umur 10 tahun belum terbiasa beribadah, terkhusus ini ibadah salat, calon tercetak jelek. Secara gambaran itu sudah terarah. Oh ini umur 10 tahun kok belum ngerti. Ya. Ini kalau mengacu pada hadis Nabi. Lah kok sekarang kita punya anak umur 17, umur 18, umur 20 belum sholat. Kemudian dengan enteng kita mengatakan. Lah nanti kalau sudah nikah juga berubah. Berubah jadi apa? Ya. Nah. Biarkanlah nanti kalau sudah dewasa besar juga paham sendiri. Tidak ada ya perubahan pada seorang anak kecuali harus ada usaha. Maka Nabi bersabda, fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya yang akan menjadikan dia sebagai seperti Yahudi ataupun beragama Yahudi, seperti Nasoro ataupun beragama Nasoro atau Majusi. Artinya lingkungan akan membentuk. Karena ini bayi, lingkungan terdekatnya ya orang tuanya. Kecuali diadopsi. Ya, kecuali diadopsi. Nah, ini. Waqila arba'ina sanah. Ada juga yang mengatakan diberi umur di sini untuk sebagai hujjah. Kita tidak bisa beralasan lagi ketika umur kita sudah sampai umur 40 tahun. Ya. Mayoritas sepertinya sudah banyak yang menyentuh ya 40 tahun. Ya. Kalau sudah umur 40 tahun belum berusaha menambah, memperbanyak amal soleh, masih pingin mengejar dunia yang itu akan memadorotkannya. Di garis bawah ya, yang akan memadorotkannya. Kalau yang menunjang ibadah, ya apa? Tidak apa-apa. Tidak kemudian artinya nanti saya mau ibadah lah, enggak mau jual beli lagi. Jual beli untuk beribadah. Lah sekarang kita enggak punya sumur duit. Ngibadah nanti tinggal ngangsu dapat duit, enggak ada. Ya harus tukar menukar jasa, tukar menukar barang. Saya punya makanan, kamu bayar. Saya punya tenaga, kamu bayar. Waqila, ada juga yang mengatakan 60 tahun. Ya. Dulu penduduk Madinah, kalau sudah sampai umur 40 tahun itu, sudah terlihat mempeng ibadah. Mempeng apa? Ibadah. Maka bagi suami yang melihat istrinya sudah umur segitu, dibantu. Istri yang melihat suami sudah umur segitu, dibantu untuk sama-sama ta'awun alal birri wattaqwa. Jangan justru istri menjadikan suami jauh dari Allah dan suami menjauhkan istrinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Memperbanyak ibadah di akhir umur, kita ambil yang paling sedikit dari ucapan ulama. Berapa? 18. 8 apa? 11. Kalau misal orang itu baligh umur 15 tahun. 3 tahun kan sudah lumayan. Untuk apa? Barakallahu fikum, untuk dia mengerti tentang agama Allah. Untuk memahami tugas dia di dunia ini. Karena kalau dia itu memang dari kecilnya terdidik, umur 7 kan sudah dilatih, umur 10 sudah, begitu umur 10 sampai 15 sudah terbentuk, 15 sampai umur 18, misalnya diambil oleh Allah umur 18, sudah beribadah kepada Allah. Nah sekarang kita ini, ya sudah lewat. Sudah lewat dari 18 tahun. Dan memperbanyak amal soleh di akhir umur, itu untuk semua kita, karena kita memposisikan diri kita di akhir umur. Jangan pernah memandang masih muda, kesempatan hidup masih panjang. Hal seperti ini akan melalaikan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Dan akhir umur dalam kebaikan, inilah yang didambakan oleh setiap muslim mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk ke dalam jannah. Mungkin enggak? Kalau kita ini gemar bermaksiat, terus akhirnya mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita bicara mungkin, ya mungkin. Tapi sebab, itu akan mempengaruhi hasil. Ya kalau kita sibuknya dengan dunia terus, sering lalai dengan akhirat. Wong sekarang sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Tidak hanya orang kaya. Tidak hanya orang kaya. Sudah orang miskin, ngenes banget ya. Nah, azan kok ya gak pulang sholat. Masih ngarit. Masih rambanan. Ya, mencari rumput. Ramban itu rumput atas ya. Ya kalau ngarit, rumput bawah. Nah, ini. Dalam keadaan kambingnya itu yang dia kasih rumput, kadang-kadang juga belum bisa menjawab kebutuhan. Kadang-kadang juga belum bisa menjawab apa? Kebutuhan. Ya kambing lah, semahal-mahalnya kita untung 500 ribu, ya kan? 600 ribu. Untuk berangkat daurah, bayar bis pulang ya cucuk alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kalau tujuannya itu. Jadi lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan anggapan masih muda, ini berbahaya lagi. Mumpung masih muda, nikmati hidupmu. Kayak iklan rokok ya. Nah, jangan. Mumpung masih muda, syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ashabul Kahfi itu anak-anak muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi itu fityah. Pemuda-pemuda. Amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan petunjuk dan ilmu kepada mereka. Kepada mereka. Ini. Ma'thur dari Nabi. Meskipun ini disebut do'if. Hadisnya. Tapi ma'thur. Dinukil gitu ya. Doa Allahumma ij'al khaira umri akhirah. Ya Allah jadikan terbaik umurku pada akhirnya. Doanya bagus kan? Meskipun ini misalnya dhaif dan bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita doa seperti itu, masyru'. Innamal a'malu bil khawatim. Hanyalah amalan itu ditimbang dan dinilai dengan penutupnya. Dengan apa? Penutupnya. Percuma juga ketika kita sudah belajar sunnah 20 tahun, 30 tahun. Di akhir umur loh sesat. Di akhir umur loh enggak semangat ibadah. Ini kan mengerikan. Dalla fi akhiris safar. Keliru jalan di penghujung safar. Keliru jalan di penghujung safar. Nabi bersabda, "Innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yabqa bainahu wa baina illa dhira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab faya'malu bi 'amali ahli an-nar fayadkhulaha." Sesungguhnya seseorang benar-benar sudah beramal dengan amalan penduduk jannah, penduduk surga. Hingga antara dia dengan kematiannya atau antara dia dengan surganya hanya sejengkal. Ya, zira. Naam. Satu zira ini sekepakan tangan lah. Kurang lebih kalau orang tangannya tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang ya setengah meter. Setengah meter kan dekat ya. Kita ngelangkah saja sudah selesai. Tidak butuh setengah menit. Setengah detik aja mungkin enggak ada. Ya. Naam. Artinya dekat sekali. Amalannya benar-benar bagus. Soleh. Naam. Fayasbiqu alaihi alkitab. Ternyata dia terdahului takdirnya. Dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Lalu dia masuk ke dalam neraka. Apa kalau zalim dengan takdirnya? Enggak. Seorang amil tadi ini tidak ikhlas di dalam beribadah. Nampak di hadapan orang, dia beramal-amal soleh di atas sunnah, di atas Islam, tapi dia memiliki kepentingan yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya ikhlas dalam setiap ibadah kita. Malaikat itu tidak tahu loh isi hati kita. Keikhlasan itu yang tahu kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah, sangat salah ketika seseorang suka menuduh niat saudaranya tanpa indikasi. Kalau ada indikasi, diberi rukhsah. Tapi tanpa indikasi kita suka menuduh niat saudaranya. Malaikat saja tidak ngerti isi hati manusia. Oleh karenanya khatar. Sangatlah bahaya urusan niat ini. Kalau untung-untung besar, kalau rugi-rugi besar. Ini masalah niat. Ini masalah apa? Niat. Niat itu kalau kita sedang salah, tidak ada yang bisa menegur. Niat itu, kalau sedang salah, tidak ada yang bisa menegur dari saudara-saudara kita. Karena gak kelihatan. Karena tidak apa? Kelihatan. Kalau kita salah sholat, salah kiblat, banyak saudara kita yang bisa menegurnya. Tapi kalau kita salah niat, harusnya kepada Allah niat kita. Tapi kepada naam, hal-hal yang rendah selain Allah, makhluk, entah itu kedudukan, entah itu dunia, entah itu apapun. Tidak ada yang bisa mengingatkan kecuali imanuka billah, imanmu, ilmumu. Ya. Da'il Quran, ayat yang pernah menancap di dalam hatimu. Ini. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, di akhir umur marilah kita memperbanyak amal as-salih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang artinya Allah a'zara, sudah tidak lagi memberikan uzur. A'zarallah, Allah tidak lagi memberikan uzur kepada seseorang yang sudah ditunda ajalnya sampai umur 60 tahun. Kalau sudah umur 60 tahun, belum soleh-soleh. Kalau sudah umur 60 tahun, justru menjadi-jadi. Ya, lebih tidak terarah lagi. Maka ini, barakallahu fikum, tidak ada uzur. Tidak ada apa? Uzur. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Ketika seorang gagal mengfungsikan dan menggunakan umurnya dalam kebaikan sehingga dia terjerumus dan jatuh dalam api neraka kelak, akan diucapkan fadzuqu, rasakan. Silakan rasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Tidak ada untuk orang zalim. Tidak ada untuk orang-orang zalim satupun penolong. Satupun apa? Penolong. Naam. Maka ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Jangan minat lagi futur ibadah. Jangan minat. Tidak ada kata lelah dalam beribadah. Karena ibadah itu lelahnya hilang, senangnya tetap ada. Tapi kalau maksiat, ya, senangnya hilang, sedihnya tertinggal. Sedihnya apa? Tertinggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam setiap hal, termasuk pembahasan kita mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Muttafaq, semuanya sepakat kalau Nabi Muhammad suri teladan terbaik dalam amalan. Beliau sampai sholat malam, bukan sholat wajib ya, sholat malam walaupun untuk Nabi wajib ya. Beliau sholat malam sampai kakinya pecah-pecah. Beliau mengimami sholat, sebagaimana Hudzaifah ibn al-Yaman bercerita, setelah Al-Fatihah baca Al-Baqarah full. Enggak ruku, Pak. Begitu Al-Baqarah selesai, baca An-Nisa full. Belum ruku juga. Selesai surat An-Nisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi surat Ali Imran full. Baru ruku. Baru apa? Ruku. Naam. Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Ya. Ali Imran 1 juz 1/4. An-Nisa naam 1 juz setengah. 1 juz setengah tambah 1 juz 1/4 berarti 2 juz 3/4. 2 juz 3/4 tambah 2 juz lagi 4 juz. 4 juz ditambah 6 kurang lebih mendekati 5 juz. Satu rokaat. Nabi Muhammad SAW dosanya sudah tidak ada. Dosanya yang belum dilakukan sudah diampuni. Yang sudah dilakukan juga sudah diampuni. Dalam arti Nabi dijaga. Nabi SAW apa? Dijaga. Ditambah lagi, Nabi Muhammad SAW diberitahu tanda-tanda dekatnya ajal beliau. Dalam kondisi orangnya baik, pilihan Allah, semangat beribadah, jadwal meninggalnya loh ini. Diberitahu oleh Allah tanda-tandanya. Untuk kemudian kita berkaca, kalau kita ini bagaimana nasibnya kalau tidak bersungguh-sungguh gitu loh. Di akhir zaman, banyak kematian mendadak. Di akhir zaman, ini banyak kematian apa? Mendadak. Mautul faj'ah. Mautul faj'ah. Naam. Kadang dengan hadis sayyarah, dengan tabrakan, kadang juga sakit jantung, kadang kena apa virus COVID atau yang lain. Naam. dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menggabungkan aku bersama masyayikh Badr. Karena Umar memiliki kebiasaan apa? Mengajak musyawarah ketika beliau memimpin. Melihat aku digabungkan bersama mereka, sebagian peserta rapat memperlihatkan ganjalan pada dirinya dengan mengatakan, wahai Umar, kenapa Ibnu Abbas dimasukkan ke tengah musyawarah ini dalam keadaan umur dia dengan anak-anak kami sama? Maka Umar mengatakan, alasannya adalah seperti yang kalian mengetahuinya. Umar Ibn Khattab melihat pada Ibn Abbas anak muda yang berilmu. Dengan ilmunya dia bisa mengimbangi dan memberikan masukan dalam musyawarah. Musyawarah itu kan artinya mencari solusi terbaik. Memeras pendapat-pendapat. Nah kalau cuma modal tua tok gitu. Enggak punya pengalaman, enggak punya apa gitu. Kira-kira apa yang akan diusulkan? Bukan berarti orang tua tidak dimuliakan. Min ijlalillah ikramu syaibatil muslim. Termasuk dari memuliakan syariat Allah, memuliakan Allah adalah seseorang memuliakan syaibatil muslim. Seorang tua yang sudah berjenggot putih. Ya. Nah. Tapi yang saya ingin bahas, salah satu kebutuhan musyawarah adalah ilmu. Adalah apa? Al-ilm. Kemudian Umar ingin menunjukkan kepada mereka ilmunya Ibnu Abbas. Allah berfirman, "Ma taquluna fi qaulillah idza jaa nasrullahi wal fath?" Apa komentarmu wahai Ibnu Abbas? Atau sebelumnya kepada jamaah semua di situ, di rapat musyawarah. Apa pendapat kalian pada firman Allah? Maknanya apa? Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila datang nasrullah, pertolongan Allah dan pembukaan negeri-negeri, kemenangan-kemenangan. Sebagian mereka diam, itu masyayikh tadi, diam. Sebagian mereka yang bicara, umirna nahmadullah wa nastaghfiruhu idza nasarana wa fataha alaina. Ini perintah dari Allah apabila kita diberi kemenangan, kita diberi keberhasilan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin makna yang lebih dalam. Kalau itu kan makna tekstual. Makna secara tulisan itu kan seperti itu. Kalau datang kemenangan nanti banyak bertasbih, banyak bertahmid. Apa yang kau tafsirkan wahai Ibnu Abbas? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, itu juga yang ada di pikiranku. Dan memang benar, ini surat An-Nasr turun di Mina. Mina ketika Nabi Hajjatul Wada'. Ketika Nabi Hajjatul Wada, Nabi seumur Islamnya hanya satu kali berhaji. Dan memang setelah beliau haji pulang beberapa bulan kemudian beliau mulai sakit. Tidak lepas kurang lebih 2 sekian hari atau 3 bulan beliau meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan baik-baik surat ini. Satu, sinyal Nabi sudah dekat ajal. Dalam keadaan beliau adalah orang yang selalu menabung dan paling banyak amal solehnya. Artinya kalau ditanya, persiapannya sudah banyak. Tapi beliau tetap diberitahu isyarat-isyarat akan ajalnya. Dibandingkan dengan kita, tidak. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, sucikan Allah. Ini makna apa? La ilaha. Bihamdi, dengan memujinya. Ini makna apa? Illallah. Ya. Bersihkan Allah dari segala kekurangan. Dan pujilah Allah dengan segala kesempurnaannya. Tutuplah umurmu dengan ini. Dan wastaghfir. Dan mintalah ampun. Pujilah Rabbmu. Mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sangat menerima taubat. Bertasbih, bertahmid, naam, beristighfar dan bertaubat. Ya. Akhir amal saleh di ujung umur. Di ujung umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Berarti PR kita apa? PR kita itu satu, perbanyak ibadah. Dua, perbanyak tasbih. Perbanyak tahmid. Perbanyak istighfar. Dan perbanyak-banyak untuk bertobat. Syarat tobat ada lima. Satu, yang ikhlas. Ya. Dua, mencabut diri dari dosa. Jangan bilang tobat tapi tetap gandrung. Meneruskan. Jangan. Kemudian yang ketiga, menyesal. Ya, yang keempat, berazam untuk tidak mengulangi. Kelima, mumpung masih belum sampai tenggorokan nyawanya. Nah, ini. Demikian ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Tadi sebenarnya saya ingin menyampaikan tentang rambu-rambu dalam ibadah. Ibadah itu tujuan kita memang, tapi kita harus mengerti rambu-rambu ibadah. Agar lebih efisien dan lebih tepat. Serta, naam, lebih cepat, mudah membantu amal kita lebih berbobot di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sayang, waktunya sudah habis. Antumnya juga mungkin sudah bosan. Ya. Bosan, Pak? Capek ya? Nah, kalau antum gak capek, ya sayangnya yang capek. Nah. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.